السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, enggak mungkin kita bisa kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak akan bisa kalian menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menuntut ilmu di kajian wanita kali ini, dan kita bisa kembali berinteraksi dengan ulama kita, dan kita juga bisa kembali bersama Al-Wabilus Sayyib, salah satu kitab yang terbaik dalam hal mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bersama dengan pihak kitab seperti ini, lalu ulama-ulama kita dengan konsep yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan itu yang akan membuat kita bahagia, itu yang akan membuat kita tenang, itu yang akan membuat kita nyaman, dan itu yang akan membuat kita berhasil di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur. Dan kita tahu salah satu PR yang harus dijaga oleh wanita adalah PR syukur. Karena ketika Nabi menjelaskan bahwa penghuni neraka itu yang paling banyak wanita, Nabi SAW mengatakan bahwa yakfur, nah mereka itu kufur. Apakah maksudnya kufur kepada Allah? Oh bukan. Tapi yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kufurnya itu kufur sama suami, dan kufur pada berbagai kebaikan dan kebajikan. Hadirin Allah muliakan, jadi kufur nikmat, hadirin, gak bersyukur. Maka hadirin dan ibu-ibu sekalian, marilah kita jadikan majelis-majelis ilmu kita sebagai momentum untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Allamah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan kita akan lanjutkan keterangan beliau yang sangat penting untuk kita dan sangat berharga untuk kita. Kemarin kita sudah membahas sebuah kaidah besar bahwa yang berhasil itu yang ditolong oleh Allah, dan yang aman, yang nyaman, yang terjaga itu adalah yang dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita ingin berhasil di dunia dan akhirat, perjuangkan agar kita ditolong sama Allah. Dan kalau kita ingin selamat dari mara bahaya, dari hal-hal yang gak terduga, maka perjuangkanlah agar kita dijaga oleh Allah. Dan Allah sudah menjelaskan siapa yang akan ditolong, intansurullaha yansurkum. Jika kita, jika ibu-ibu sekalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki kalian, kalau kokohkan hati kalian. Terus gimana caranya biar dijaga? Cara dijaga adalah dengan menjaga hak Allah. Karena Nabi kita salam bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Nah, anaknya kita fokus ke situ. Jadi gimana caranya kita menolong agama Allah, menjalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu otomatis Allah akan tolong kita. Nah, jadi masalah kita enggak berusaha menolong agama Allah, tapi kita mikirin terus gimana masa depan. Akhirnya overthinking. Begitu overthinking kemana-mana, kenanya mental health. Aduh, aku kena mental nih. Ya itu kenanya. Karena enggak ditolong sama Allah, enggak dijaga sama Allah. Karena sibuk memikirkan haknya atau sibuk memikirkan apa yang saya dapat tapi gak berbuat apa-apa. Gimana nasib saya tapi gak ngerjain apa-apa. Adapun orang-orang beriman, fokus dia adalah menjaga hak Allah dan berusaha menolong agama Allah. Lalu dia serahkan aja semuanya kepada Allah. Dia yakin kok Allah gak akan zalim. Wa anna allaha laysa bidh-dhallami lil 'abid. Allah itu gak akan menzalimi hamba-hambanya. Surat Al-Imran ayat 182. Gak mungkin Allah zalim. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Kita udah belajar firman Allah dalam hadits qudsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Gak mungkin Allah zalim. Jadi kalau kita tolong agama Allah, pasti Allah tolong kita. Kita jaga hak Allah, pasti Allah akan jaga kita. Udah pasti. Udah gak usah dipikirin ribet banget. Jangan pikirin ribet-ribet gitu. Mikir ya perlu, jelas lah. Tapi jangan berlebihan. Itu hal yang perlu kita camkan. Lalu berikutnya, jemaah sekalian. Kita lanjutkan bahwa Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, wa ja'ala lahu muqabila nafsihi al-ammarati nafsan mutmainnatan. Gitulah. Jadi wa ja'ala lahu muqabila nafsihi al-ammarah nafsan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala atau di antara pertolongan Allah kepada kita, di antara kebaikan Allah kepada kita, maka sebagaimana Allah menetapkan bahwa nafsu itu ammaratun bisu, suka ngajak kita kepada keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Dan itu Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membela nafsuku, menjustifikasi nafsuku, karena inna nafsa la ammaratun bisu, karena nafsu itu senantiasa mengajak pada yang buruk gitu loh. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Nah, hadirin Allah muliakan, sebagaimana ini adalah sebuah ujian yang harus kita hadapi. Allah tuh maha baik. Allah juga ciptakan jiwa yang tenang bagi kita sebagai oposit dari nafsu yang senantiasa mengajak pada hal yang buruk. Sehingga kata para ulama, إذا أمرته النفس المأمرة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة. Ketika nafsu yang selalu mengajak pada keburukan memerintahkan dia untuk berbuat buruk, di sisi lain jiwa tenangnya itu melarang dia melakukan hal yang buruk. Wa idza nahathul ammaratu 'anil khair, dan apabila nafsu yang buruk itu melarang dia untuk mengerjakan hal baik, maka an-nafsul mutmainnah memerintahkan dia mengerjakan hal yang baik. Jadi coba deh kita renungkan. Kalau ada satu sisi, jadi Allah yang menjelaskan diri kita ini ada dua sisi. Satu, nafsu yang selalu mengajak pada keburukan. Sisi yang kedua, jiwa yang tenang. Ketika nafsu yang mengajak keburukan mengajak kita melakukan hal yang buruk, jiwa yang tenang bilang jangan. Itu maksiat. Jangan lakukan itu. Ketika nafsu yang buruk itu melarang kita untuk melakukan kebaikan, jiwa yang tenang justru kamu harus lakukan itu. Gitu hadirin. Jadi ternyata ini ada dinamika dalam diri seseorang hamba. Ada pertempuran antara al-haq dan al-batil. Antara an-nafsul mutmainnah dengan an-nafsul ammaratu bisu. Ah itu. Gitu hadirin. Selalu ada gejolak di dalam diri kita. Pergolakan dalam diri kita. Dan itu wajar. Dan jangan anggap kita kayaknya saya orang aneh deh. Enggak. Ini kenyataan setiap kita. Setiap ada apa-apa, nafsu yang memerintahkan pada buruk itu selalu bisikin, udah langgar aja perintah Allah. Wong yang haram aja susah, apalagi yang halal, ini gak apa-apa lah. Udah Allah ghafurur rahim. Tapi an-nafsul mutmainnah enggak. Pasti ada jalan yang halal. Sabar. Jangan buat hal bodoh. Itu tuh jalan ke neraka. Gitulah. Ayo mari kita ibadah. Mari berharap kepada Allah. Terus tuh. Jadi satu ngajak ke surga, satu ngajak ke neraka. Itu pertempuran yang selalu terjadi. Pergolakan yang selalu terjadi. Dan kalau kita mengalami itu, jangan bingung. Jangan heran. Apalagi jangan putus asa. Emang begitu. Maka kata para ulama, fahuwa yuti'u hadhihi marratan wa hadhihi marratan. Dan kondisi manusia itu di sebuah kesempatan ngikutin nafsul ammarah bisu, dan di kesempatan yang lain mengikuti mentaati an-nafsul mutmainnah gitu. Wa huwa lil ghalibi 'alaihi minhumā. Maka nanti status kita dan kondisi kita mengikuti siapa yang paling dominan di antara dua itu. Siapa yang paling dominan di antara nafsul ammarah dengan nafsul mutmainnah. Gitu. Jadi itu hadirin. Oh ini dalam sekali loh. Jadi kita akan, manusia tuh, kita nih, pada akhirnya akan berada atau akan memiliki atau akan berstatus dan kondisinya akan mengikuti yang paling dominan. Siapa yang paling dominan? Antara nafsul mutmainah dan nafsul ammaratu bisu. Kalau yang dominan an-nafsul mutmainah, ya dia orang baik. Dan mayoritas yang dilakukan baik. Tapi kalau yang dominan nafsu al-ammar atau bisu, ya nanti dia jadi orang buruk. Karena mayoritas dia akan ikutin itu. Gitu hadirin. Jadi ada gejolak, ada pergulatan di dalam diri kita. Nah itu pergulatan. Siapa yang menang? Makanya ini penting sekali hadirin. Makanya buat ibu-ibu kan kita ngalamin ya, apalagi udah nikah bertahun-tahun. Kok di sebuah kesempatan gampang gitu ngikutin suami, nurut sama suami. Enak gitu loh. Tapi di kesempatan lain kayaknya tuh lisan maunya ngebantah aja. Pengennya ngejawab aja. Nah itu sekali lagi ya, memang begitu. Berarti yang pas lagi ngikutin suami itu an-nafsul mutmainnah yang diikuti. Dan dia lebih dominan. Tapi begitu kita ngejawab, ngebantah, yaitu an-nafsul al-ammar atau bisu. Gitu. Begitu juga kalau kita memperhatikan orang lain. Atau kita berinteraksi dengan orang lain. Atau sekeliling kita, lingkungan kita. Gitu. Kan kadang-kadang bagus gitu. Sikapnya bagus, ibadahnya rajin. Tapi di kesempatan, loh kok begini nih orang. Nah kita kan karena gak baca buku ulama, kita pakai bahasa-bahasa lapangan. Oh, lagi kumat nih orang, lagi kumat. Gitu. Kumat bahasanya. Kalau lagi ini dia lagi sadar nih kayak begini nih, gitulah. Kadang-kadang bahasanya lebih dalam, lagi waras dia nih, lagi waras, bayangin lagi waras. Sebenarnya semua kita ngalamin itu, karena ini pergulatan antara an-nafsul mutmainnah dengan an-nafsul ammaratu bisu. Ini penting, fakta penting. Nah, di antara pelajaran penting dari fakta dan keterangan ini memberikan pelajaran kepada kita ketika kita tergelincir dalam kesalahan, terus kita mengikuti an-nafsul ammar atau bisu gitu ya, dalam sebuah kejadian ketika misalnya malas ibadah atau nunda ibadah, gak fokus, gak khusyuk ketika ibadah. Atau kalau rumah tangga, ibu-ibu atau istri ngejawab suami, gak nurut sama suami. Atau lalai sama anak dalam sebuah hari. Atau apalah. Artinya pada saat kita mengikuti an-nafsu al-ammaratu bisu, nafsu ammaratu bisu. Maka ketika kita jatuh dalam kesalahan seperti itu, maka segera istighfar, segera taubat, dan jangan terlalu ribet berpikir, jangan overthinking. Jangan putus asa. Jangan mengatakan, emang aku ini salah terus gitu loh. Ngomong ke dirinya dengan konteks putus asa, terpukul gitu. Aku emang nggak pantas gitu di sini misalnya gitu kan, ibu-ibu suka gitu tuh. Ya bapak-bapak juga suka gitu juga. Lalu betul kan aku bukan istri yang baik gitu misalnya gitu. Atau aku salah lagi gitu. Emang aku gak bisa jadi wanita solehah kan suka gitu. Emang aku ditakdirkan jadi wanita yang gak bersyukur. Sering tuh kita berpikir demikian. Padahal faktanya gak demikian. Betul kita salah. Betul kita khilaf. Tapi lihat keterangan Ibnu Qayyim di atas. Faktanya adalah fahuwa yuti'u hadhihi marratan wa hadhihi marrah. Di sebuah kesempatan kita ngikutin nafsul ammarah bisu. Tapi di kesempatan yang lain kita akan ngikutin nafsu mutmainnah. Jadi gak benar itu narasi emang aku gak bisa jadi orang baik sih gitu. Aku udah gagal gitu. Aku udah gagal jadi istri soleha. Emang aku gak berbakat. Emang aku tuh pecundang. Emang aku memang bukan wanita yang bersyukur. Fakta bahwa kita salah pada hari ini tidak melazimkan kita pasti salah besok, jemaah. Fakta ketika kita berdosa pagi ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan kita juga penuh dengan dosa nanti siang. Gak harus begitu. Kalau kita beristighfar, kalau kita tobat, kalau kita amalkan sabda Nabi SAW, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa dan perbuatan buruk itu. Maka ketika kita istighfar taubat, kita buat salah jam 7 nih, lalu kita istighfar taubat dari jam 8 sampai jam 9, jam 10, itu zuhur udah bersih lagi hadirin. Nanti kita mudah lagi ngikutin nafsul mutmainnah. Gitu. Tapi kan syaitan pengen menggunakan kesalahan kita sebagai momentum menghancurkan kita, itu masalahnya. Jadi syaitan dan nafsul ammarah itu berkolaborasi bukan hanya membuat kita tergelincir dalam kesalahan, tapi berusaha membangun ilusi bahwa harapan itu hilang, harapan itu sirna, dan yang ada adalah keputusasaan. Anda gak punya kesempatan untuk jadi orang baik atau wanita soleha. Biar kita setiap saat ngikutin ammaratun bisu, itu. Itu yang sering terjadi. Jelas nih hadirin. Nah itu. Ini fakta mahal nih. Banyak orang tuh hancur gara-gara salah paham masalah ini. Padahal harapan dia jadi orang baik atau wanita yang baik, wanita soleh tuh besar, masih sangat besar. Walaupun dia salah pada hari tersebut, sangat besar. Tapi kemakan ilusinya syaitan dan provokasinya nafsu amarah. Di samping dia gak pernah ngaji, dia gak pernah baca keterangan para ulama, sehingga dia gak ngerti konsep yang benar. Dia gak tahu fakta. Kita tahu ilusi syaitan tuh menakutkan, ngeri udah diri. Wong Nabi Adam bisa makan buah khuldi, itu apa gak cukup membuat kita sadar dan penuh waspada? Makanya pentingnya belajar, biar kita ngerti konsep. Jadi seringkali kita itu tenggelam dalam ilusi, gak ada faktanya. Aku udah gagal, aku udah hancur, aku udah terpuruk. Iya salah, tapi emang salah sama dengan hancur? Enggak. Saya mau tanya lah sama hadirin. Ketika kita ujian matematik gitu, 10 soal. Lalu kita salah di nomor 7. Apakah salah di nomor 7 artinya dapat 0? Hancur gitu, gagal. Bisa jadi kita salah nomor 7, tapi 2 minggu kemudian kita akan dipanggil untuk naik ke podium. Kenapa? Karena kita rombah jawabannya, dekat sama gurunya. Enggak, salah tetap nomor 7. Tapi ternyata nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar, nomor 6 benar, nomor 8 benar, nomor 9 benar, nomor 10 benar. Dapat 9. Dapat 9 ranking 2. Panggil naik podium. Salah ya salah. Tapi tetap jadi juara 2. Kan begitu kehidupan. Jadi ini yang perlu kita renungkan lah. Sebagaimana poin yang terakhir di pertemuan kali ini, kalau kita melakukan amal soleh, melakukan prestasi, mengikuti nafsul mutmainnah, jangan berpikir kita sudah pasti jadi orang baik, pasti jadi ahli surga, dan pasti husnul khotimah. Karena tadi fakta hidup itu, dalam kesempatan kita mengikuti nafsul mutmainnah, dalam kesempatan yang lain kita mengikuti nafsul ammaratun bisu. Nah, begitu kita mengikuti nafsul mutmainnah, justru melahirkan sifat ujub, selebrasi sebelum selesai. Akhirnya kita lengah untuk terus waspada. Akhirnya besok kita terjatuh. Ingat, jangan ujub. Jangan sombong. Jangan berpikir sudah selesai. Belum. Makanya ketika Imam Ahmad dikatakan, engkau telah selamat dari saya, telah selamat dari syaitan, katanya belum. Sampai saya wafat, husnul khotimah, baru saya selamat dari Anda, syaitan. Gitu. Terus waspada, terus tawakal sama Allah, teruslah melangkah, teruslah beramal, dan lain sebagainya. Jangan besar kepala. Jangan besar kepala. Semua masih bisa terjadi. Oke, hari-hari ini kita merasa jadi wanita yang mudah banget mengerjakan kesolehan. Wanita soleha. Oke, emang gak bisa berubah, tergelincir. Bulan depan, akhirnya sikap kita berubah. Tahun depan sikap kita berubah. Itu yang perlu kita camkan. Jadi terus waspada. Antara harap dan cemas itu harus dilakukan. Nah, dengan demikian, insya Allah kita akan jadi orang baik, jadi wanita yang soleha, lalu husnul khotimah. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, pembahasan penting sekali. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.